ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekh Shalal bin Abdullah Fauzan hadzahumah min sunnati nuzumul jama'ati. Dan termasuk sunnah, maksudnya di sini termasuk ajaran Islam, nuzumul jama'ati, berpegang teguh dengan al-jama'ah. Termasuk daripada ajaran Islam, sunnah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berpegang teguh dengan al-jama'ah. Qala al-imam al-barbahari rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah, fa'mina sunnati luzumul jama'ati, dan termasuk dari sunnah, maksudnya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah luzumul jama'ati, berpegang teguh dengan al-jama'ah. Apa makna al-jama'ah? Nanti akan dijelaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh dengan al-jama'ah. Faman ragiba an ghairil jama'ati wa farqaha. Maka barang siapa yang tidak suka dengan al-jama'ah, barang siapa yang menginginkan selain al-jama'ah, barang siapa yang menginginkan selain daripada al-jama'ah, dan dia justru menyelisihi al-jama'ah, menyempal, berpisah dengan al-jama'ah, faqad qala'a ridqatal islami min unuhi. Maka berarti dia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya. Melepaskan tali keislaman dari leher. Wa kana dhalan mudillan. Dan dia ini sesat dan menyesatkan. Jadi masalah yang sudah dibahas di bab ini adalah wajib berpegang teguh dengan al-jamaah dan tidak boleh menyelisih. Qala Syekh Shalal Fauzan hadzahullah qauluhu fa min as-sunnati luzumul jamaah. Maka termasuk ajaran sunnah Rasulullah adalah berpegang teguh dengan al-jamaah. Ya, madam al-amru kadzalik. Selama perkaranya demikian, wa anna al-islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-islam, bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Fa sunnatu anwa, dan sunnah itu banyak jalannya. Fa minna sunnah luzumul jama'ah, dan di antara sunnah termasuk daripada sunnah adalah berpegang teguh dengan al-jamaah. Karena perkara ini begitu penting sehingga disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan Al-Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ayat luzumu jama'atul muslimin, yaitu berpegang teguh dengan jama'at kaum muslimin. Berpegang teguh dengan jama'at kaum muslimin. Siapa yang dimaksud dengan al-jama'at? Wal murad bil jama'ah huna jama'atul muslimin alladzina 'alal haq, yaitu jama'ahnya kaum muslimin yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin yang berada di atas kebenaran. Karena sekarang kita lihat banyak sekali jamaah Islam. Sampai mereka menamakan dirinya ada Islam jamaah, menamakan dirinya jamaatul muslimin, ada yang menamakan dirinya jamaah ini, jamaah itu. Ya. Tapi kalau sekedar nama itu tidaklah menjadikan mereka itu bernama atau hakikat jamaah pada mereka. Sekedar nama al-jamaah itu belum tentu mereka di atas kebenaran. Karena syarat daripada al-jamaah itu alal haqqi, kata Syekh Shalal Fauzan, harus berada di atas al-haq. Kalau ternyata ini namanya al-jamaah, ternyata di situ ada kesyirikan, ada kebid'ahan, ada khurafat, berarti bukan al-jamaah. Walaupun ormasnya, organisasinya namanya jamaatul muslimin misalnya. Ya, atau jamaah Islamiyah. Tapi ketika dicek, wah pemikirannya tukang mengkafir-kafirkan orang lain. Berarti dia bukan al-jamaah. Ya. Oh, ini namanya jamaah fulan. Terus gimana pemikirannya? Oh, pemikirannya ternyata suka menyembah kubur. Suka bikin acara ritual di atas kubur. Maka itu bukan al-jamaah kalau begitu. Walaupun namanya jamaah. Kenapa? Karena yang namanya jamaah itu harus mencocoki kebenaran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jama'ah itu adalah apa-apa yang mencocoki al-haq, mencocoki kebenaran. Wa in kunta wahdaka, walaupun engkau sendirian. Walaupun engkau sendiri, engkau adalah al-jama'ah. Kenapa? Karena engkau mencocoki kebenaran. Tinggal di satu kampung, ya, dalam keadaan sendiri, yang kanan, yang kiri, yang muka belakang semuanya menyelisih sunnah, menyelisih kebenaran. Maka engkau ketiga itu adalah al-jamaah. Pegang teguh ajaran itu, pegang teguh kebenaran yang kau telah pelajari. Karena kau adalah al-jamaah. Wa in kunta wahdaka, walaupun kau sendirian. Barakallahu fikum. Nah, kalau ternyata ada komunitas, sekelompok kaum muslimin yang berpegang teguh dengan al-haq, berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan ya sunnah Rasulullah SAW, maka itu jamaah, pegang. Ya, pegang bersama mereka. Kata beliau, wa ammal jama'at allati laysat 'alal haq fa hadhihi la tusammal jama'ah al-haqqiyah. Dan jamaah-jamaah yang tidak berada di atas al-haq, maka ini bukan dinamakan al-jamaah yang sejati, tapi jamaah sekedar nama. Ya. Kenapa? Karena tidak di atas al-haq. Jamaah tersebut tidak di atas al-haq, sehingga dia bukan jamaah sejati. Kullu jama'atin istama'at ala dhalalah. Ya. Maka setiap jamaah yang berkumpul di atas kesesatan. Aw ala manhajin musyrikin lil Islam, atau menyelisihi Islam. Satu jamaah tapi manhajnya menyelisihi Islam. Ya. Ada suatu jamaah besar kaum muslimin. Tiba-tiba isinya apa? Isinya membolehkan memeluk agama apa saja, membolehkan manusia mau beragama apa saja, silakan. Mereka mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur." Barang siapa berkehendak silakan dia beriman, barang siapa yang berkehendak silakan dia kafir. Membawa ayat atau sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi. Nah, jamaah ini membolehkan mau beragama apa saja boleh. Masya Allah. Ya. Ini jelas menyelisih Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, jamaah yang seperti ini, ya, yang membolehkan memeluk agama apa saja, ini bukan jamaah yang sejati. Bukan jamaah sejati. Walaupun jumlahnya banyak pengikut. Ya. Kembali kepada ayat yang mereka jadikan hujah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin, silakan dia mukmin. Barang siapa yang ingin, silakan dia kafir. Ayat ini maknanya bukan membolehkan seorang untuk bebas beragama. Bukan. Coba lanjutkan ayatnya. Coba lanjutkan ayatnya. Ya. Al-Bidah suka motong-motong ayat. Coba kalau dilanjutkan ayatnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ancaman. Inna a'tadna jahannam lil kafirina. Ya. Inna a'tadna lil kafirina jahannam. Sesungguhnya kami menyediakan, ya, untuk orang-orang yang kafir neraka jahannam. Ya. Sehingga kalau mau kafir silakan kafir, tapi ini azab jahannam buat kalian. Begitu ya. Jadi ini jamaah yang seperti ini bukan jamaah. Kenapa? Karena menyelisih ajaran Islam. Aw ala tariqatin mukhalifatin lil Islam, atau jamaah tersebut berada dalam metode yang menyelisih ajaran Islam. Fala tusamma jamaah, tidak dikatakan jamaah al haqiqiyah yang sejati. Al matlubah al mamdudah, jamaah yang diinginkan atau jamaah yang terpuji. Nah, jamaah yang bagaimana yang harus kita ikuti? Yang wajib diikuti kata beliau, fal jamaatul muradah huna hum ahlul haq. Jamaah yang diinginkan di sini adalah ahlul haq, para pengikut kebenaran. Ya. Walaysa min lazim dzalika an yakunu katsirin, dan hal itu tidak harus banyak pengikutnya. Bal law kana wahidan 'alal haq, bahkan walaupun cuma seorang saja. Ya, walaupun cuma seorang diri tapi di atas kebenaran, dia jamaah. Ya. Dan ini namanya jamaah. Fa innahu yusamma jama'atan. Maka dia namanya jamaah walaupun sendiri. Kata Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma fa'al haq wa in kunta wahdan. Jamaah adalah apa-apa yang mencukupi kebenaran walaupun kau sendiri. Ya. Karena yang namanya kebenaran itu enggak diukur dengan banyaknya apa? Pengikut. Menang-menang banyak pengikutnya berarti dia benar. Tidak mesti. Ya. Bahkan kebanyakan manusia itu dalam keadaan apa? Menyimpang dan sesat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau engkau wahai Nabi mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Karena kebanyakan manusia itu menyelisih kebenaran. Ya. Jadi kembali ke sini, yang namanya al-jamaah itu enggak diukur dengan jumlahnya pengikut. Ya. Tapi yang namanya al-jamaah itu bagaimana dia mencocoki Allah, itulah al-jamaah. Dan itu yang harus kita pegang. Dia man kana 'alal haq, sehingga al-jamaah itu adalah siapa saja yang berada di atas al-haq. Allah ahlu awqatuhu, banyak jumlahnya ataupun sedikit, sedikit ataupun banyak jumlahnya. Batal jamu man kana 'alal haq, maka engkau harus berpegang dengan mereka. Ya, engkau harus bergabung dengan mereka. Wala tukhalifil jama'ata allati 'alal haq, jangan kau menyelisih jamaah yang berada di atas al-haq. Jangan. Ya, jangan menyempal, memisahkan diri. Ya. Nanti akan apa? Menyimpang. Bal takunu ma'ahum 'alal haq, hendaknya engkau bersama mereka. Ya, sehingga kalau kita di satu daerah, misalkan kita harus cari informasi di mana di situ ada dakwah salaf, di mana di situ ada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah pun, kita bergabung di sana, berkomunitas bersama mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka di atas alam. Jangan kemudian menyempal bersendiri. Ya, dia bersendiri di dalam ya rumahnya, atau dia tidak mau bergabung bersama mereka. Ya, paman para wal jamaah saya dibayani. Barang siapa yang menyelisih bayi al jamaah, nanti akan ada penjelasan. Dia akan menyimpang. Yang tadi disebutkan faqad qala arif qala islam min unuki, dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Ya, melepaskan tali Islam dari lehernya. Wala hadzallahu ta'ala wal jumul jama'ati yani adam al khuruj anna wal ikhtilaf 'alayha. Berpegang teguh dengan al-jamaah maknanya dia tidak menyempal dari al-jamaah dan tidak menyelisihnya. Ya, tapi dia berpegang dengannya. Qulhu faman raghiba ghairal jama'ati. Barang siapa yang dia menginginkan selain al-jamaah, wafarroha dan menyelisihi al-jamaah, faqad qala al-qatal islami min unuki, maka dia berarti telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Masya Allah. Ini adalah hadis kata Syekh Abdullah. Ini sabda Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, man farroqal jama'ata qida shibril. Barang siapa menyelisihi al-jamaah satu jengkal, shibr itu begini, satu jengkal, faqad khala ariqatal islam min unuqihi, maka dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Ya, akhrajahu Tirmidzi wa sahahu al-Adama al-Albani al-Adama, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi menyelisih al-jamaah. Ya, di sana ada satu komunitas al-jamaah. Dia ngerti, dia tahu. Kemudian dia menyelisihinya. Dia tidak mau menjalankan ajaran al-jamaah tersebut. Ya, ini ajaran dalam artian apa? Al-Kitab dan As-Sunnah yang dijalankan oleh kelompok tersebut atau al-jamaah tersebut, maka dia seolah-olah telah melepaskan tali Islam. Ya, jadi yang dimaksud al-jamaah di sini adalah jamaah di atas al-haq tadi ya, karena dia telah menyelisih al-haq, bukan menyelisih pribadi, bukan menyelisih golongannya, ya, atau bukan menyelisih yayasannya, bukan, tapi menyelisih ajaran yang didakwahkan oleh kelompok tersebut, ajaran yang didakwahkan oleh jamaah tersebut. Ya, dan kita tahu yang namanya salafiyin ya, kok, di setiap daerah itu berkomunitas. Ahlu sunnah salafiyin di setiap daerah memiliki komunitas masing-masing. Ada pesantrennya, ya, ada banyak, ada majelis ilmunya. Ya, ada yayasannya kadang, Terus mereka dalam keadaan menjalankan al-haq, berusaha menjalankan al-haq. Ya, yang jadi parameter apa? Kebenaran al-haq. Kalau ternyata menyimpang dari al-haq, tinggalkan. Apa susahnya? Gitu ya. Menyimpang dari al-haq, komunitas salafiyin di situ sudah dinasehati, sudah diingatkan. Oh, tidak mau juga berubah, tinggalkan. Ya, karena dia menyelisih al-jamaah. Yang kita pegang al-jamaah. Tapi kalau kelompok tersebut salafi ahlu sunnah berada di atas al-haq, berada di atas sunnah, ya, dalam keadaan tidak menyelisih sunnah, kita bergabung dengan mereka, ya, berta'awun bersama mereka. Allah azza wa jalla menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Sabarkan diri, ya, sabarkanlah jiwamu untuk bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya pagi dan petang hari. Sabarkan untuk bersama mereka, orang-orang soleh, orang-orang yang akidahnya selamat, orang-orang yang manhajnya bagus, orang-orang yang akhlaknya insya Allah bagus. Ya, orang-orang yang bisa belajar kebenaran, mendakwakan kebenaran, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah Rasulullah SAW, mengingkari kebenaran, mengingkari manhaj yang menyimpang. Sabarkan bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan-perhiasan dunia. Ya. Masya Allah. Jadi kita dianjurkan untuk berkumpul bersama orang-orang yang baik. Sehingga kalau kita singgah di satu daerah, cari komunitas salafiyin ahlu sunnah bersama mereka, beribadah bersama mereka, belajar bersama mereka, menjalankan kebenaran bersama mereka. Ya, karena mereka memiliki komunitas yang berusaha untuk mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan Alkitab dan As-Sunnah. Ya, di setiap daerah, di setiap negeri. Baik. Bergabung bersama mereka. Dan jangan menyempal dari mereka. Selama mereka di atas salahat, jangan menyempal dari mereka. Ya, kembali ke sini ya. Jadi man barakal jama'ah taqti da syibrin fa qatala rifatal islam min umuhi. Barang siapa menyelisih jamaah satu jengkal, maka sungguh mereka telah menyelisih atau melepaskan tali keislaman dari lehernya. Fa hadza wa'idun syadid. Maka ini adalah ancaman yang keras. Fa in kanat al muqarabatu fil aqidah, kalau seandainya dia menyelisihnya dalam hal aqidah, bihaitsu ya'budu ghairu Allah, yang mana dia menyembah selain Allah, fa hadza kufur. Maka orang ini melakukan kekufuran. Wa in kanat al muqarabatu duna dzalika fa hiya dhalal. Kalau seandainya menyelisihinya selain daripada itu, maka dia adalah orang yang sesat. Ya. Fa mufarabatul jama'ati la khairiyah. Maka menyelisih al-jama'ah itu enggak ada kebaikannya. Ya. Enggak ada kebaikannya. Fabil hadis, 'alaikum bil jama'ah fa inna yadallah 'ala al-jama'ah. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian berpegang teguh dengan al-jamaah. Kenapa? Fa inna yadallah 'ala al-jamaah. Karena tangan Allah itu bersama al-jamaah. Jadi Allah azza wa jalla memiliki tangan. Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Sesuai keagungan dan kesempurnaannya. Dan tangan Allah bersama dengan al-jamaah. Sehingga kalian wajib untuk bersama al-jamaah. Berkumpul dengan orang-orang yang berada di atas al-haq. Ya, bergabung bersama mereka, berta'awun alal birri wa taqwa, saling bekerja sama dalam kebajikan dan taqwa. Ya, Masya Allah, komunitas salafiyin ahlu sunnah, ya, mereka berkumpul, tidak ada yang mengikat mereka kecuali satu, yaitu karena sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, mereka berkumpul bukan karena bisnis urusan dunia, bukan. Mereka berkumpul bukan karena ada ikatan nasab satu fam, satu famili, satu keluarga, tidak. Mereka berkumpul ya, bukan karena ada urusan-urusan dunia, meraih kepentingan-kepentingan materi ya, untuk mencari jabatan tertentu, menggolkan salah satu calon dan seterusnya. Bukan karena itu, bukan karena urusan politik, tapi mereka berkumpul semata karena sama-sama ingin menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, sama-sama ingin menjalankan apa ajaran Rasulullah SAW, sehingga bergabung bersama mereka ya, itu adalah perkara yang akan mendatangkan kemaslahatan ya, dan wajib bagi kita untuk bersama mereka. Ala walamma akhbar an-nabi sallallahu alaihi wasallam hudzaifah bin al-yaman pada sesi al-fawzan selanjutnya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada hudzaifah bin al-yaman bima yahsulu min al-fitan, dengan apa yang terjadi dari fitnah wa tafarruq dan perpecahan. Ala lahu hudzaifah, maka hudzaifah mengatakan, atau beliau bersabda kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, apa Hudzaifah berkata kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya mata muruni in adrokani dalika, demi Rasulullah, apa yang anda perintahkan kepadaku kalau aku menemui zaman semacam ini, zaman penuh fitnah, banyak perpecahan ya, banyak fitnah di tengah-tengah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, antara zaman dulu akhir muslimi beriman ya, hendaknya antum berpegang teguh dengan jamaatul muslimin dan imamnya. Jadi di zaman kita penuh fitnah, perpecahan, penuh fitnah ya, yang sangat-sangat memprihatinkan. Kita diperintahkan berpegang teguh dengan jamaatul muslimin dan imam mereka. Sehingga Syekh Rahimahullah menyebutkan fal jamaah la takunu bi am illa bi amrayn. Jamaah yang dimaksud di sini yang harus kita berpegang dengannya, itu harus dengan dua perkara. Kata beliau. Ya. Jamaah yang kita wajib berpegang dengannya, yang barang siapa menyelisihinya, dia akan melepaskan tali keislaman dari lehernya, itu harus dengan dua perkara. Yang pertama, al-amrul awal an yakuna manhajuna manhajul kitab wa sunnah. Jamaah tersebut manhajnya al-kitab dan as-sunnah. Manhaj apa? Al-kitab wa sunnah. Laisa manhaj wa madhhab fulan. Manhajnya bukan manhaj pribadi tertentu. Jadi manhajnya bukan manhajnya pribadi tertentu. Balil kitab wa sunnah, bahkan manhajnya cuma Alkitab dan As-Sunnah. Ya, coba dilihat. Oh, ini zaman ini manhajnya apa? Wah, manhajnya. Manhajnya pimpinannya, pendirinya. Wah, bukan zaman ini. Ya. Kenapa? Ada ADART-nya, ada buku tulisan pendirinya. Ya, yang membentuk organisasi tersebut, yang menjadikan ya, al-mala wal-barok cinta bencinya karena organisasi tersebut, karena jamaah tersebut, bukan cinta dan bencinya karena Alkitab dan Rasul. Jangan, itu bukan al-jamaah. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya syarat al-jamaah, yang pertama harus metode apa, manhajnya, metode beragamanya dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ya, dengan pemahaman salafus saleh. Ya, bukan kebid'ahan, bukan khurafat, bukan kesyirikan, bukan perkara menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amr tsani, perkara yang kedua, an yakuna laha imamun muslimun. Ya, hendaknya dia memiliki imam yang muslim, pemimpin yang muslim. Yang kuduha, yang memimpinnya, tarji'u ilaihi, yang dijadikan rujukan kepadanya. Sekarang kita punya pemimpin kan? Punya, presiden. Itu pemimpin kita semua ya? Pemimpinnya kita semuanya. Adapun salafiyin punya yayasan, salafiyin punya pondok pesantren, salafiyin punya majelis taklim, itu bukan pemimpin yang diinginkan dan ditaati. Ya. Bukan pemimpin yang barakallahu fikum ditaati dalam perkara-perkara yang seperti pemerintahan. Tapi sekedar kita saling bermusyawarah, kita saling menjalankan al-haq. Ya. Tapi ternyata pemimpinnya mereka, karena kita bukan organisasi ya. Kita bukan ormas. Salafiyin itu bukan ormas, bukan organisasi. Sehingga mereka itu tetap menunjuk pemimpin negara, ya, imam, pemimpinnya itu sebagai imam. Ya, yang menjadi marja tempat kembalinya. Contohnya kayak sekarang, lagi zaman pandemi. Zaman pandemi, gimana ini solusi untuk menghadapi pandemi seperti ini? Ya, marjanya kita pemimpin. Dalam hal ini pemerintah kita. Ya, yang dijadikan rujukan gimana? Pemerintah kita. Oh, pemerintah kita menjalankan aturan demikian, demikian, demikian. Kita taat, kita itu. Kenapa? Karena marjanya ya, adalah pemimpin dulu. Ya, demikian juga nanti satu Ramadan, kapan jatuh satu Ramadan? Oh, nunggu pengumuman dari pemerintah, karena pemerintah melaksanakan ru'yatul hilal. Kapan mau Ramadannya? Satu Ramadan awal puasa, nunggu pengumuman dari pemerintah. Begitu. Ya, itu yang dinamakan marja. Oh, kita mau pergi haji, masyarakat mau pergi haji, gimana caranya? Ya tidak, kita ikut aturan pemerintah. Karena pemerintah ada kerjasama imam di Indonesia dari Bapak Presiden, ya, Habibullah, itu memiliki kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi untuk menjalankan apa namanya ibadah haji, ya, sehingga kita ikuti pemerintah itu dan yang lain sebagainya, ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan kemaslahatan umat. Itu yang harus kita pegang. Ya, tidak harus kita pegang. La budda min imamin yakunu marja'an lahu. Harus ada imam yang menjadi marja. Ya, wa li hadza qala li Hudzaifah, "Talzam jama'at al-muslimin imamahu." Engkau pegang nih, jama'at kaum muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, dan imam mereka. Ya, fa illam yakun lahum jama'ah wala imam, kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, kalau enggak ada jamaah, enggak ada imamnya, wala tahtazilu tilkal firaq, engkau tinggalkan kelompok-kelompok tersebut. Misalkan kudarullah terjadi pertumpahan darah, enggak ada imamnya, ya, enggak ada orang yang berpegang teguh dengan al-haq, ya, di daerah tersebut enggak ada yang berpegang teguh dengan al-haq, enggak ada pemimpinnya, negerinya kacau balau. Gimana? Tinggalkan semua kelompok-kelompok tadi. Yang sana bid'ah, yang sana bid'ah, yang sana syirik, yang sana menyelisih sunnah, yang sana. Terus enggak ada pemerintahnya. Kacau, perang lawan ini sana, perang lawan sini. Kondisi kacau balau. Gimana? Tinggalkan kelompok-kelompok. Kata Rasulullah SAW. Ya, karena bukan al-jamaah, sana bukan al-jamaah, sana tidak mencocoki sunnah. Ya, sana kebid'ahan dan seterusnya. Baik. Amaruhu an yahtazila bil kalbira. Rasulullah SAW memerintahkan beliau meninggalkan kelompok-kelompok tersebut. Fala yakunu illa ma'a jama'atil muslimin. Maka tidak boleh kecuali harus bersama jamaah kaum muslimin yang mencocoki al-haq, mencocoki kebenaran. Wala yakunu ma'a jama'ah ghairu jama'atil muslimin. Ya, tidak boleh bersama jamaah-jamaah tersebut selain jamaah-jamaah kaum muslimin. Ya, bal yabqa wahdah, bahkan dia harus tinggal sendiri alal haq bersama kebenaran. Ila an ya'tiyahu al-maut, sampai meninggal, wa huwa ala dzalik, dan dia berada di atas hal itu. Kembali ke sini, kembali mantapkan orang Allah. Ini prinsip dalam prinsip kita beragama. Ya, untuk kita berpegang teguh dengan al-jamaah, ya. Segala yang mencocokkan al-haq walaupun sendiri, ya. Terus kemudian kita bersama imamnya, yang kedua bersama imamnya, pemimpinnya, ya, apakah itu di suatu negara raja, kerajaan kayak di Saudi, apakah berubah presiden kayak di negeri kita? Itu imamnya yang harus dipilih, walaupun banyak kekurangannya. Ya, imamnya tersebut banyak kekurangannya, tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk kita mendengar, patuh dan taat pada imam tersebut. Ya, kenapa? Karena mentaati penguasa dalam hal yang makruh itu merupakan salah satu prinsip yang nanti di belakang juga akan dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Ya, salah satu prinsip daripada jamaah mentaati penguasa imam ya dalam hal yang makruh. Jadi ya, kita cukupkan di sini insyaallah. Bilang kita lanjutkan ya Pak. Semoga Allah menjadikan kami dalam hal yang baik.